بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هم أفضل ممن جاء بعدهم. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum lebih utama daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Lau afnal insanu umrahu ma qama amaluhu kulluhu amal as-sahabiyyi. Seandainya seseorang menghabiskan seumur hidupnya untuk beramal, maka amalannya seluruhnya tidaklah sebanding dengan amalan seorang sahabat. Kama qala al-imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu, sebagaimana dikatakan oleh al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan selain beliau. وَنَهَى بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melarang dari mencela para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, janganlah kalian mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh ibadah salah seorang di antara mereka sesaat lebih baik daripada ibadah salah seorang di antara kalian selama 40 tahun. Kaifa ar-rasul alaihi salatu wassalamu qala la tasubbu ashabi falau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, janganlah kalian mencela para sahabatku seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, infak tersebut tidak mencapai satu mud saja. Infak salah seorang di antara mereka para sahabat, dan bahkan tidak pula mencapai setengahnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. La naqulu limadha ya'tihim wala ya'tina. Kita tidak mengatakan kenapa Allah Ta'ala memberikan keutamaan tersebut kepada mereka para sahabat dan tidak memberikannya kepada kita. Hadza fadlullahi. Ini adalah keutamaan Allah. Li'annahum qamal islamu ala kawahilihim wa nasaru rasulallahi wa hajaru wa nasaru ridwanullahi alaihim. Karena sesungguhnya mereka para sahabat Islam tegak di atas pundak-pundak mereka. Mereka menolong Rasulullah. Mereka berhijrah dan menolong Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah meridai mereka. Wa tahaqqaqa ala aydihim minal khairi wal futuhati ma lam yatahaqqaq li ummatin minal umani. Dan terwujud melalui tangan-tangan mereka para sahabat kebaikan dan penaklukan negeri-negeri yang tidak terwujud pada satu umat pun dari umat-umat yang ada. Ridwanullahi alaihim. Semoga Allah meridai mereka. Fatahallahu bihimul quluba wasy'uba wa hadallahu ala aydihim umaman la tuhsa. Allah subhanahu wa ta'ala menaklukkan dengan mereka para sahabat kalbu-kalbu dan bangsa-bangsa, dan Allah Ta'ala berikan hidayah melalui tangan-tangan mereka umat-umat yang tidak terhitung banyaknya. Falahum ajru a'malihim wa ajru man aslama ala aydihim وَمَنْ بَلَّغُوهُ هَذَا الدِّينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka mereka para sahabat mendapatkan ganjaran pahala amalan-amalan mereka dan mendapatkan ganjaran pahala orang-orang yang masuk Islam melalui tangan-tangan mereka, dan mendapatkan ganjaran pahala orang yang mereka sampaikan kepadanya agama ini sampai hari kiamat. Wa hadzal ajru lirrasuli fid darajatil ula. Dan ganjaran pahala ini juga didapat oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada derajat yang pertama. Lahu mithlu ujuri sahabati wa ujuri al-ummati allati ta'ti ba'dahu ila qiyamis sa'ati. Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan semisal ganjaran pahala para sahabat dan semisal ganjaran pahala umat yang datang setelah beliau sampai tegaknya kiamat. Walis sahabati ajru man ihtada ala aydihim wa man ballaguhu hadzal ilma ila qiyamis sa'ati. Dan para sahabah radhiyallahu anhum mendapatkan ganjaran pahala orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan-tangan mereka, dan mendapatkan ganjaran pahala orang yang mereka sampaikan kepadanya ilmu ini sampai tegaknya kiamat. Ridwanullahi alaihim. Semoga Allah meridai mereka. Falaysa lahum 'indal muslimina illa al-ikbar wal ihtiram wal ijlal wat taqdir wal dhab 'an a'radihim ridwanullahi 'alaihim. Maka tidaklah mereka para sahabat mendapatkan di sisi kaum muslimin melainkan pengagungan, penghormatan, pemuliaan. At-takdir sama dengan ijlal, bermakna pemuliaan dan pembelaan terhadap kehormatan mereka. Semoga Allah meridai mereka. Amma an ya'tiya insanun yantasibu lil islami fayad'anu fi ashabir rasuli alaihi salatu wassalamu aw fi ahadin minhum fala syakka annahu sahibu dalalin wa sahibu hawan. Adapun datang seseorang yang menisbahkan diri kepada Islam, lalu ia mencela para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, atau mencela salah seorang dari kalangan para sahabat, maka tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya ia adalah orang yang sesat dan pengikut hawa nafsu. Wa qad qala as-salafu wa tanawalu hadha man intaqasa sahabiyan wahidan fa huwa zindiqun wal 'iyad billahi. Dan salaf mengatakan, dan ambillah ucapan ini, barang siapa mencela seorang sahabat saja, maka dia adalah seorang zindiq. Wal'iyadu billah. Waqalu man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa rafidiyun khabithun. Dan mereka salaf mengatakan pula, barang siapa mencela seorang sahabat saja, maka dia adalah seorang yang berpemahaman Syiah Rafidah yang buruk. Wa ma'al asafi syadidi tara hunaka man yad'i al-jihad wal islaha wa iqamat al-khilafati ويأتي في رأس قائمة أحبائه وأوليائه وأصدقائه الروافد مع الأسف الشديد. Dan sangat disayangkan engkau melihat di sana ada orang yang mengklaim berjihad, mengklaim memperbaiki keadaan umat ini, dan mengklaim sedang menegakkan kekhalifahan, namun datang di dalam deretan paling atas dari daftar orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia berikan loyalitasnya dan teman-temannya adalah orang-orang Syiah Rafidah, sangat disayangkan. Yatawallawna man yat'anuna fi ashabi Rasulillahi. Mereka justru berloyalitas kepada orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah. Wa hadha ala khilafi ma dalla ilayhi al-kitab was sunnatu wa dalla alayhi manhajus salafis salihi ridwanullahi alaihim. Dan ini menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah, dan menyelisihi manhaj salafus salih. Semoga Allah meridai mereka. Al-ayatu kathiratun wal-ahadithu kathiratun fi fadlihim wa ulifat kutubun fi bayani fadlihim ridwanullahi alaihim. Ayat-ayat banyak dan hadis-hadis banyak menyebutkan keutamaan mereka para sahabat, dan ditulis kitab-kitab yang menjelaskan keutamaan mereka para sahabat. Semoga Allah meridai mereka. Qala rahimahullahu liqawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhukira ashabi fa amsiku. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan para sahabatku, maka tahanlah lisan-lisan kalian dari mencela mereka. Hadzal hadithu hadithun hasanun. Hadis ini merupakan hadis yang hasan. Ammal hadithu thani fadu'ifun. Adapun hadis yang kedua dhaif. Alladhi yaqulu dharu ashabi la taqulu fihim illa khairan bihadzal lafzi huwa dhaifun. Yaitu hadis yang mengatakan, biarkanlah para sahabatku, janganlah kalian berkata tentang mereka selain kebaikan. Hadis dengan lafaz ini dhaif. Walakin yughni anhu al-hadithul awwalu. Akan tetapi mencukupi darinya hadis yang pertama. Fala da'iya li dzikrihi. Maka tidak perlu menyebutkan hadis yang dhaif ini. Qauluhu wa la tuhaddith bi syai'in min zalalihim wa la harbihim. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, dan janganlah engkau menyebutkan sesuatu pun dari ketergelinciran mereka para sahabat, dan jangan pula menyebutkan sesuatu pun dari peperangan di antara mereka. La tajlis amamal awami wa taqra'u alaihim qissata qitalis sahabati fi siffinin wa qitalihim fil jamali. janganlah engkau duduk di hadapan orang-orang awam sambil membacakan kepada mereka kisah peperangan yang terjadi di antara para sahabat di Siffin, dan peperangan di antara mereka di dalam perang Jamal. وَتَذْكُرُ فُلَانٌ قَتَلَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانٌ فَعَلَى لَا تَقْرَأْ عَلَى النَّاسِ. Sambil engkau menyebutkan fulan dibunuh oleh fulan, fulan membunuh fulan, fulan melakukan demikian, jangan engkau membacakannya kepada manusia. Li'anna hadha yurithul ahqada ala ba'dis sahabati imma ala al-jami'i wa imma ala ba'dihim. Karena sungguh hal ini mewariskan permusuhan kepada sebagian sahabat, bisa jadi kepada seluruh sahabat, bisa jadi kepada sebagian sahabat. Wa yu'addi ila su'idh-dhanni bihim, dan ini akan menghantarkan kepada buruk sangka terhadap para sahabat. Wa la yambaghi abadan, dan hal itu tidak sepantasnya selama-lamanya. Idza dzukira ashabi fa amsiku wa la tasubbu ashabi. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apabila disebutkan para sahabatku, tahanlah lisan-lisan kalian dan janganlah kalian mencela para sahabatku. Wal ayatul lati waradat fi fadlihim, dan ayat-ayat yang datang menyebutkan keutamaan mereka. Qawluhu wala ma ghaba anka ilmuhu, ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullah, dan tidak pula perkara yang terluput darimu ilmu tentangnya. Ai maksudnya alladhi araftahu min khilafin bainas sahabati fala tuhaddith bihi, والذي غاب عنك علمه أيضا لا تبحث عنه وتتحدث به. Yaitu yang engkau ketahui berupa perselisihan di antara para sahabat, janganlah engkau menyebutkannya, dan yang terluput darimu ilmu tentangnya juga jangan engkau mencari-carinya dan jangan engkau membicarakannya. Qauluhu wa la tasma'hu min ahadin yuhadditsu bihi, ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan janganlah engkau mendengarnya dari siapapun yang menyebutkannya. Syai'un yata'allaku bikhilafatin bainas sahabati wa ma syakala dhalika la ta'tani bihi wa la tasma'hu min ahadin. Sesuatu yang berkaitan dengan perselisihan di antara para sahabat dan yang serupa dengannya, janganlah engkau memberikan perhatian terhadapnya, dan janganlah engkau mendengarnya dari siapapun. Limadha, kenapa demikian? Akan datang bahwa sebabnya adalah karena dikhawatirkan hal itu akan menanamkan di dalam kalbu seseorang permusuhan ataupun kebencian terhadap sebagian sahabah ataupun terhadap seluruh sahabah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.